tahu besarnya cintaku kepada dirimu. Pernah juga aku tahu rinduku padamu hingga membuat diriku takkan jauh darimu. Pernah ku rasakan indahnya kasihmu saat dekat denganmu. Pernah juga ku rasakan kasih dan sayangmu hingga membuat diriku takkan melupakanmu. Namun tak pernah ku tahu rapuhnya diriku saat kau hembuskan badai ujian di hidupku. Aku terjatuh, aku tak mampu mengartikan kasih dan cintamu ya Ilahi. Kini baru aku tahu cintaku padamu penuh dengan ujian di dalam setiap langkahnya. Tuntun aku ya Rabbi menggapai mahligai cinta yang sejati. Cinta yang sejati.